بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزني أعزكم الله، الحمد لله hari ini dan malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu, dan mungkin ini sudah berapa tahun, hampir 4 tahun ana tak ke Jambi, ya hampir 4 tahun ana tidak pernah ke Jambi, dan kadar Allah alhamdulillah ternyata jalan itu cukup mulus sekarang, cukup mulus sekarang, di luar dugaan, di luar dugaan. Biasanya ada beberapa tempat yang membuat ana agak menyerah ke Jambi, ya. Tapi lihat kemarin alhamdulillah jalan cukup lancar dan tidak ada ya lubang-lubang kecil saja biasa. Ya. Moga-moga jalan itu tetap seperti itu, dan semoga yang kita datang gini juga hatinya juga tidak berlubang-lubang. Ya, karena jalan sudah mulus, semoga datang kita juga pun dengan hati yang mulus. Ya. Ikhwati fid din, izni azkumullah. Malam ini kita ingin mengambil satu pelajaran besar. Pelajaran dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke Yaman. Ada beberapa hadis tentang nasihat ini tentang diutus ke Yaman, tetapi yang kita ambil hadis yang lain. Hadis yang juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat yang disebut oleh Rasulullah ahli fikih umat ini. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan konsep zuhudnya. Kalau dua sahabat yang mulia ini membutuhkan nasihat Rasulullah, antum bisa bayangkan bagaimana yang kita hidup jauh dari zaman Rasulullah. Tentu kita lebih membutuhkan lagi. Kalau Mu'adz bin Jabal ahli fikih umat ini saja minta nasihat pada Rasulullah, betapa sombongnya kita yang sama sekali bukan jadi ahli fikih, baru pandai sekali fikih, lalu kita tidak memerlukan nasihat Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan kezuhudnya memerlukan juga nasihat Rasulullah. Bagaimana kita hidup di dunia yang penuh dengan dunia yang membuka, yang terbuka, yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling kutakutkan menimpa kalian terbukanya dunia untuk kalian. Fitnah dunia ikhwan, dia bisa menimpa siapapun. Tidak peduli ustaz atau apapun. Kalau namanya fitnah dunia, kalau sudah masuk di hati orang, dia tidak memakan siapapun orangnya. Tak peduli siapapun orangnya. Maka kita perhatikan. Nah, di dalam lingkungan seperti ini, kehidupan seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, kita sangat membutuhkan nasihat ini. Karena berapa banyaknya orang memerlukan training-training, pelatihan-pelatihan semangat. Kalau ada orang buat training, bagaimana berkebun emas. Ya, semua orang daftar jadi ikut training berkebun emas. Ternyata emasnya kita yang ikut. Ya, yang jadi emasnya itu kita, sebab yang daftar emas semua. Gitu. Kita lah yang rupanya kebun emas. Ana harap mungkin catatannya kalau dapat disegerakan, karena di antara musibah itu adalah datangnya sesuatu di tengah keadaan kita yang sesuatu tidak mengenakkan kita. Hatta makanan. Kalau tengah taklim, makanan diedarkan, itu musibah ikhwan. Sebab orang yang tak dapat makanan pasti mengutuk panitia. Cuman yang tak bawa catatan, tak dapat bawa catatan, jangan mengutuk panitia. Ya? Ya, ya. Itu perlu diperhatikan. Cuman perlu diselesaikan. Ya. Bagus kalau ada catatan. Karena Imam Syafi'i katakan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bi ihtibali wa thiqah. Ilmu itu buruan, menulis itu adalah mengikatnya. Ikat buru kalian itu dengan sebaik-baiknya ikatan. Maksudnya, jangan sudah ditulis tak tahu baca pula lagi. Itu percuma aja yang nulis juga tapi baca tak tahu. Itu tulis baik-baiklah nulisnya, ya. Itu. Harus dipahami. Di zaman ilmu, sebenarnya kan ada iPad, ada ini, banyak sekarang Allah mudahkan. Cuman kita selalu tidak ingin mudah. Ya? Ilmu sekarang kan kalau di dulu ilmu, pisudur, kalau di kini, PCD. Beda-beda sedikit saja. Al-ilmu pisudur zaman dulu, kalau sekarang al-ilmu PCD. Jadi dia tak perlu datang kajian, dia cuman minta CD saja. Ya? Semoga malam ini ada CD-nya, jangan dibagikan kepada orang yang tak datang. Ya. Suatu ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, usini." Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Subhanallah ikhwan. Sahabat yang ahli fikih minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada beliau dengan 3 wasiat yang sangat masyhur. Apa kata Rasulullah? Ittaqullaha haitsuma kunta. Wadbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam Sunan Al-Imam Tirmizi pada juz 4-nya pada halaman 355, hadis nomor 1987. Dan juga hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya pada juz 35-nya, pada halaman 284-nya, pada hadis nomor 21354. Ya? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Imam Baihaqi pada juz 10-nya, pada halaman 380, dan ini hadis nomor 7662. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam As-Sahih Al-Jami' hadis nomor 97. Maka perhatikan ini, kalau mau catat, catatlah. Ya. 3 nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini adalah nasihat kehidupan. Dalam nasihat ini Rasul memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana menjaga hubungan pada Allah. Bagaimana menjaga hubungan kepada diri kita sendiri. Sebab diri kita punya hak. Lalu bagaimana kita bermuamalat kepada manusia. Kalau ini dipahami, antum tak perlu habis duit ikut training-training. Tak perlu habis duit. Jaga hubungan, 3 emosi, dihubungkan pada Allah, manusia. Tak perlu, Rasulullah sudah buat dari dulu. Antum training bayar 1.5 juta. Sudah terpening kepala. Ngantuk. Ikut menjumpai salat khusyuk. Tambah tak khusyuk salat. Ya akhi, Rasulullah katakan awwalu ma turfa'u fi hadhihi al-umma al-khusu' hatta lam tara khasi'an. Awal diangkat di tengah umat ini kekhusukan sampai kalian melihat tidak ada orang yang khusuk, lalu ada orang yang bisa buat orang jadi khusuk 100%. Bohong. Lebih hebat dia daripada Rasulullah, Pak. Tapi antum beri kebohongan itu dengan 1 juta. Rugi antum sendiri, ngapa antum mau beli? Perhatikan ikhwan. Wasiyatut taqwa. Rasul katakan ittaqullah haitsuma kunta. Kita ketahui bahwa wasiat taqwa ittaqullah haitsuma kunta ini merupakan wasiat Allah kepada hamba-Nya. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaab min qablikum. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitaab min qablikum, sebelum kalian. Banyak ahlul kitaab. Yahudi, Nasrani, ahlul kitaab sebelum kita. Sudah diwasiatkan kepada mereka itu, wa iyyakum, dan kepada kalian juga orang mukmin, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, dan Rasul berwasiat juga agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Diperhatikan ini wasiat Rasul kepada sahabat dan kepada diri kita. Wasiatul taqwa, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di manapun kalian berada. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna fi ummati aqwamun atallahu yaumal qiyamah bihasanatin tinsalu jibal tihama abidan. Aku mengetahui tengah umatku orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan sebanyak gunung Tihama yang putih. Karena orang dahulu ngitung banyaknya itu dengan barang biasanya. Ngitung nilai sesuatu itu dengan benda. Apabila kalian berdakwah kepada tauhid, lalu orang menerima, satu orang saja menerima, maka dia lebih berharga dari unta merah. Barang yang paling berharga waktu itu. Kalau kini Lamborghini lah mobilnya kan. Lebih berharga. Satu orang saja. Lebih berharga. Kadang-kadang mereka menghitung waktu itu dengan pekerjaan. Berapa antara azan? Nah, antara azan Bilal. Antara azan memang ini dengan iqamah itu berapa lamanya? Ya kira-kira 50 ayat lah. Itu bukan waktunya. Tetapi itu mengukur waktunya panjang 50 ayat. Umpamanya lah. Berapalah Pekanbaru ke sini? Jarak Pekanbaru kemari berapa? Ya kira-kira 16 juz lah. Ada tak ngitung itu? Ini berartikan dia mengamalkan hitungan. Berapa jam? Tidak 16 juz. 16 juz itu berapa jam? 8 jam. 1 jam 2 juz. Gitu. Kan bagus tuh. Tapi jarang. Sebab kita pun tak melakukan yang seperti itu kah? Maka kita tak nak. Kita selalu ngitung jam aja. 8 jam. Berarti tak ada pekerjaan kita waktu. Dia apa? Gitu. Kalau kita hitung juz berarti kita ada baca. Tidak lah. Sekitar-kitar agak 2000 kali lah bacaan kul huwallahu ahad. Ternyata memang kul huwallahu aja dibaca sepanjang jalan tu. Tak dapat akal Ustaz. Itu saja yang hafal. Yang lain belum lagi kata dia. Kalau nak ngapal sahadat, yang lama yang baru. Yang lama lupa, yang baru belum belajar. Allah. Nasib. Perhatikan. Datang kepada Allah dengan kebaikan seperti gunung Tihama Bidon yang sangat banyak. Faja'alahu haba'an mansura. Lalu dijadikan itu pahala seperti debu yang berterbangan. Bayangkan itu. Sudah datang bawa pahala yang banyak, tapi tiba-tiba pahala itu dijadikan debu yang berterbangan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sebutkan siapa mereka, ciri-ciri mereka itu kepada kami, siapa mereka itu agar kami tidak masuk ke dalamnya sementara kami tak menyadari. Ini pelajaran juga bagi kita. Kita kalau belajar bid'ah, bukan tujuan nak membid'ahkan orang. Kita belajar masalah bid'ah, bukan tujuan nak mintai orang buat bid'ah. Itu salah tujuan belajar. Kadang-kadang ada orang belajar masalah bid'ah, hafal semua orang kampung yang buat bid'ah. Dia sendiri tak tahu dia bid'ahnya mana. Itu salah. Kita belajar masalah bid'ah agar kita tidak masuk ke dalam bid'ah itu. Bukan nak nembak orang saja. Ini dia pun kita belajar. Antum merasakan, kalau antum duduk dalam sebuah majlis, antum belajar akidah, antum belajar sunnah, antum belajar ini, tapi yang ada dalam hati kita itu adalah orang lain, itu nunjukkan rusaknya hati awak. Mu'az juga belajar. Semua sahabat bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Bukan ingin nembak orang, tetapi takut masuk ke dalam keburukan itu. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, yunqadu 'aura al-Islam uratan-uratan idza nasa'at fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Kekokohan kaum muslimin, kemuliaannya akan lepas helai demi helai. Apabila hidup di tengah kaum muslimin ni tu, orang yang tak ngerti sifat orang jahiliyah. Apa bangga suku tuan? Bangga guru tuan? Tak ada lagi guru di Jambi ini yang paling hebat kecuali guru dia satu. Itulah rusak otak. Kalau nak tahu, bodoh guru kita itu belajar dengan guru yang banyak. Kita tahu Imam Bukhari berapa gurunya? 1000 guru, antum guru satu orang. Kita tak bergerak dari guru itu. Lebih hebat antum daripada Imam Bukhari? Tengok. Tapi ya tentu guru tu ditengok. Jangan hari ni salapi, besok silapi, besok tukang sulapi. Salah tu. Maksud banyak guru tu gurunya yang satu manhaj. Jangan beda manhaj. Antum yang bingung. Ya? Maksudnya satu manhaj. Ya? Tahu kita tu. Perhatikan keadaan itu. Ini wasiat taqwa disebutkan Rasulullah. Mereka seperti kalian. Mereka ittakhazun minal lail, mereka solat malam. Bersedekah, solat malam. Mereka juga bersedekah berinfak, solat seperti kalian, tapi itu di hadapan orang banyak. Tapi kalau mereka berhadapan dengan yang diharamkan Allah dan tak ada orang lain, intakihuha, mereka kerjakan yang diharamkan itu, orang lain tak ada. Kini itu musimnya tak? Internet banyak, semua banyak, ini banyak. Yang bahaya itu internet yang masuk dalam kotak itu tak apa. Tak tahu kita apa isi dalam kotak itu. Ha? Tengok. Bertakwa kepada Allah di manapun kalian berada. Kita perhatikan bulan Ramadan. Semua orang rajin. Oh, masjid yang disebut lagi. Belum buka lah datang dia itu. Bayangkan anak-anak kita lah bangun pagi. Jam 5 sudah datang ke masjid, baliknya pun jam 5 juga. Asmara subuhnya panjang. Semangat belajar. Tapi begitu habis Ramadan, hilang tu. Melempamlah belajar tu. Tak ada semangat lagi belajar. Kapan pun senang susah kita pergi belajar. Ini belajar. Talabul ilmi ya, talabul ilmi. Belajar nuntut ilmu. Antum kalau ada pun radio, antum dengar, antum tidak akan mendapatkan pahala berjalan menuntut ilmu. Fisabilillah rugi besar. Antum bisa aja nonton dengar radio, nonton TV Roja atau dengar radio sambil buang air bisa aja antum. Bukan susah. Tetapi antum tidak dapatkan pahala yang namanya berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, man sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, Allah lapangkan jalan menuju surga. Tak dapat. Hujan. Biasalah namanya hujan. Kalau hujan tengah jalan, antum jalan pinggir aja. Kalau hujan tengah jalan kan? Pinggir-pinggir aja jalan. Supaya tak kebasahan. Itu caranya. Ini tidak. Main futsal tahan berhujan-hujan. Aneh. Ana tanyalah. Orang main futsal punya sepatu khusus tak? Bola khusus tak? Tak mungkin bola bowling main futsal kan? Bola khusus ya sih. Bajunya khusus tak? Iya. Tasnya khusus tak? Khusus. Ana tanya. Antum pergi ngaji punya baju sendal khusus tak? Tak ada. Catatan khusus pun enggak juga. Tengok. Orang bisa beli itu shotgun. Sampai sampai 7 juta beli senapang. Ana yakinin paknya berat dia ngeluarkan 7 juta itu. 7 juta beli pak sekaligus berat dia. Kalau beli senjata shotgun itu 7 juta, lapang hatinya dok. Tengok. Itu masalah. Kita main tembak-tembakan. Bertembakan betul tak nak pula. Perhatikan ikhwan. Kembali kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiatu takwa satu ketika. Umar bin Khattab. Ya. Di Riyadh Salam satu rakyat. Kana bainal Umar ibn Khattab. Ya. Radiyallahu anhu. Wa bainal rajul Umar bin Khattab. Ada berdiri, lalu ada orang lain lagi. Kalam. Lalu mereka berbicara. Faqala lahu rajul. Lalu seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Khattab. Ittaqullah ya amirul mu'minin. Bertakwalah kepada Allah wahai amiril mu'minin. Antum bisa bayangkan. Kalau antum berjalan sama ustaz. Antum tahu sudah keliber ustaz ini bagaimana sebenarnya. Ketakwaannya, ketaatannya. Tiba-tiba datang preman nasihati ustaz. Ustaz, takwalah sedikit. Kira-kira, apa yang antum ngomong sama ustaz ni? Sama preman ni? Kira-kira lah. Kau siapa? Kau tak tahu ni? Siapa ni? Ustaz ini kau! Baru aja tobat baru sebentar nasihati ustaz. Begitu juga temannya Umar bin Khattab. temannya mendengar orang ini nasihati Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ittaqullah ya Amirul Mukminin. Apa kata teman Umar bin Khattab waktu itu mengatakan, pantas kan kau mengatakan itu kepada ini Amirul Mukminin? Tak pantas ya akhi. Orang terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Iblis saja takut dengan Umar. Bayangkan, ini dan nasihati. Itu sahabatnya. Umarnya bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab? Stop. Biarkan dia bicara. Wallahi ikhwan, ini tawadhu'nya Umar. Stop. Biarkan dia bicara. Lalu Umar berkata kepada sahabatnya tadi yang ngomong tadi, wahai saudaraku, kalimatut taqwa, apabila tidak engkau keluarkan, tidak ada baik pada dirimu. Dan bagi kami yang mendengar wasiat takwa, tidak ada baik bagi diri kami kalau kami tidak mengikutinya. Subhanallah, tawaduknya seperti itu. Amirul Mukminin, kita siapa? Baru ngaji ini, baru itu. Wah, tingginya kita selangit. Pantas kata Imam Pudel. Orang baru belajar itu, ikhwan, kalau baru tahap awal, itu sombong. Kalau baru belajar sunnah, tak ada lagi orang yang sunnah di Jambi ini kecuali dia saja. Itu baru belajar tuh. Kalau baru belajar tahsin, itu tak ada bacaan yang paling bagus di Jambi ini kecuali dia. Kalau ada imam khusyuk komen, yang nak ditengoknya bacaan imam, makhraj hurufnya betul apa tidak. Sudah betul bacaan, sudah betul ayat, periksa lagi. Makhraj hurufnya betul apa tidak? Kurang. Apa yang kurang? Shinnya tak sangkut. Dia tak tahu imam tak punya gigi sehingga dia imam tentu nak sangkut shin tu, giginya lah tak ada. Tengok sombong dirinya. Nak ngamalkan sunnah tidak lagi untuk menghidupkan sunnah tapi untuk kesombongan. Banyak tak begitu? Kalau dia berhenti sebatas itu tu, tak ngaji lagi sebatas itu, yakinlah tu di mana tempat duduk jadi orang sombong gitu. Itu saya lah belajar dulu tu. Wallah belajar dulu tu. Tapi tak faham, belajar sudah. Tak ada merubah dirinya. Maka itu perhatikan ini, ikhwan. Ini harus diperhatikan. Agar ketawaduan muncul pada diri kita menjadi orang yang tawadu. Wasiatul taqwa, wasiat. Maka ini diulang-ulang. Bagaimana kita mengulang-ulang wasiat taqwa kepada diri kita? Kita sangat membutuhkan wasiat taqwa. Antum bisa bayangkan suatu ketiga Imam Abu Hanifah orang berkata kepadanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Langsung badannya itu menggigil. Kita belum sampai tingkat itu, Tuan. Kita menggigil juga karena marah dengan orang itu. Kau lah ngajaran takwa ya. Gigil juga. Tapi Imam Abu Hanifah menggigil ya karena dia takut kepada Allah. Kalau kita marah, ini orang ngapur. Cakap-cakap orang takwa. Ngaji baru itu, tak tengok kening lah hitam ni. Solat banyak, kening hitam. Bayangkan. Padahal kening hitam tu bisa dibuat ya ki. Antum rajin solat, biasa hasah aja sedikit tu. Hitam kening. Itu namanya hitam asahan. Apa? Apanya yang kurang jelas? Suara. Oh. Kalau mic-nya jelas. Iya. Dengar kan? Alhamdulillah. Aku enggak tadi. Iya, enggak masalah. Kalau ada suara yang cicit-cicit lagi kan, biasa story. antum bisa, bisa bayangkan keadaan. Sudah? Asyik? Belum? Sidup. Untuk menyatakan saja selawatan, Pak. Kalau selawatan kita lagi-lagi. Belum? Dah, sudah bagus. Sudah tak? Ini tidak salah. Kena selawat, sudah. Ini biasa, jadi dia awak yang masalahnya kan kacau. Biasa kan juga bingung, berarti dia tidak ada tiang baru. Kalau bingung begini macam ini, nah, diganti dengan lem biru, lempar ke tiang baru. Ia sudah bagus. Antum matikan yang namanya trouble itu bagus oleh trouble. Trouble itu matikan, saya juga. Halo. Kalau ada orang masuk rumah sakit jiwa, kemudian dia keluar, ditanya, bagaimana keadaanmu? Aku masih seperti yang dulu. Ini kembali ke yang lama lagi, tak masalah. Tapi ini baik, insyaAllah ya. Tenang aja, insyaAllah baik. Saya lupa sampai di mana tadi. Peringatan sedekat lagi solat. Lama-lama HP juga masuk surga duluan daripada awak. Itu makanya jangan nada dering tu azan, Quran, itu menghina. Coba antum bayangkan, azan itu untuk didengarkan. Ketika bunyi azan, HP antum dengarkan atau antum matikan? Antum matikan, menghina hatinya. Tak mudah antum bawa azan-azan itu untuk nada dering atau Al-Quran. Seharusnya bawa Al-Quran berbunyi kan antum dengarkan? Tidak, antum matikan. Itu penghinaan. Lebih baik biasa-biasa sajalah. Atau jangan lagu dangdut ini, itulah. Sudah ada. Karena Islam itu bukan untuk dibangga-banggakan seperti itu. Bayangkan kalau lagi masuk WC, tiba-tiba bunyi ngaji. Sudah kan? Lebih parah lagi. Ada orang lewat kuburan. Ya, lewat kuburan. Terdengar bunyi ngaji di dalam kuburan. Oh, kuburan keramat kata orang. Akhirnya dibongkar. Rupanya ada HP di dalam kuburan. Yang tertinggal. Nada dering ngaji. Orang bilang, itu jadi masalah itu. Lebih baik rubah nada deringnya. Terkubur api. Baik, perhatikan. Wasiat takwa ini. Anda tidak panjangkan tentang masalah takwa ini. Banyak definisi. Kita katakan takwa. At-taqwa amanu bi ta'atillah wa ibtigha'i mardhatillah al-khawfu min 'adzabillah wa intihai ma'siyatillah wa iqamati al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar 'ala an-nuri min Allah. Takwa itu amalun bi ta'atillah. Kita beramal karena kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita wajib, karena kita ada hamba Allah. Kalau kita jadi hamba Allah, beruntung. Kalau kita jadi hamba manusia, seluruh aktivitas kita untuk Tuhan kita. Tapi kalau jadi hamba Allah, seluruh aktivitas kita untuk diri kita. Cuman kita tak pernah sadar. Nah, ini nih. Bukti kita tak sadar. Sebenarnya lah banyak. Mungkin tak nyadar, itu buktinya sebenarnya kita tak sadar. Antum tengok orang berinfak. Mana yang lebih banyak masuk? Duit kecil, duit besar? Prinsip ekonomi itu untuk di mana? Di masjid atau di perdagangan? Salah. Prinsip ekonomi itu di masjid ya, Ki. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Sehingga kota infak itu berkilauan begitu dibuka. Apa? Duit peng semua. Oh, berkilauan. Antum cuba bayangkan. Infak 500. Kalau masuk WC umum 500 tak bisa keluar tau. Bisa masuk tak bisa keluar. Dia masuk buat uang air kecil 500, air besar 1000. Antum bayar 500. Bisa masuk tak bisa keluar. Allah betul-betul tak tahu malu kita. Surga 500. Antum itu beli motor tanpa DP. Kira-kira berapa bulanannya? Mau ratusan ribu. Sekarang surga tanpa DP. Berapa bulanannya? Apa tak malu kita pada Allah? Yang kita katakan cinta juga. Pengorbanan kita barulah sekecil bagian dunia. Itu pun yang tersisa. Sisa belanja maksudnya, sisa belanja, masih ada duit kecil, kumpulkan sikit. Kena duit ketiga. Duit berbunyi, duit tak berbunyi, duit tersembunyi. Yang berbunyi untuk infak di masjid. Berbunyi dah. Yang tak berbunyi, itu untuk berjajan di pasar. Yang tersembunyi, untuk masa depan. Masa depan anak. Besok kita bicara masa depan. Masa depan tu banyak. Yang di depan kita masa depan juga. Tapi perhatikan ini. Takwa, ketaatan kepada Allah. Sudahkah kita melakukan ketaatan kepada Allah? Beramal kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang menjadi taklim, tengok orang banyak. Ha. Ada banyak dah orang. Belum ada ke tidak? Keliling. Datang satu lagi pakai motor. Ada tak orang? Belum ada. Keliling pula lagi. Akhirnya 100 orang naik motor keliling semua. Sebab dia ngaji nengok orang. Ada. Kalau ada itu nengok ustaz. Ustaz mana datang? Anu tak? Ustaz TV tak? Tak ada masuk di TV. Oh. Tak masuk TV ya? Tak. Padahal kalau sempat ustaz tu masuk TV, tak bisa keluar. Baru tahu itu. Masuk TV tak nak keluar dia kan? Kebayar tu. Nak usah itu ya. Ya aja. Kena Allah Subhanahu wa taala, tak ada unsur yang lain. Tak ada motivasi kita yang lain dalam beramal itu. Dunia tidak, kecuali akhirat. Yang membuat kita semangat itu akhirat. Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain. Berinfak pun jangan nunggu ustaz dulu baru banyak berinfak. Belum tentu infak itu dibagikan ustaz, betul? Jangan-jangan infak itu untuk ustaz pula. Maka jangan kena ustaz. Infak kerana Allah. Ustaz tu makan urusan ustaz tu. Karena kita berinfak kerana Allah. Bukan kerana ustaz. Itu yang penting. Ini infak kerana dunia. Siapa yang beramal akhirat untuk dunia, dihinakan Allah hidupnya. Berinfak sedekah. Dengan maksud dagangan laris. Itu sama orang beli kendaraan. Dia beli kendaraan. Hadiah payung. Dia bayar kontan. Dia tak nak mobil. Dia minta payung saja. Kira-kira orang bodoh atau gila tu? Dua-duanya mungkin. Bagus kita. Allah sudah janjikan. Siapa yang bangun masjid tu? Sekecil apapun dia yang membangun masjid, akan dibuarkan istana di surga. Kadang kita tak terbayang tu. Sedikit, sekecil apapun, dibuarkan istana di surga. Maka itu Imam Hasan Al-Basri katakan, jika kalian dikalahkan oleh manusia dengan dunianya, dengan dunianya, kalahkan mereka dengan akhirat. Ini pegang. Kalau kalian dikalahkan manusia dengan dunianya, kalahkan mereka dengan akhirat. Ini dunia kalah, akhirat juga kita kalah. Jangan kalahkan mereka dengan akhirat. Allah anjurkan kita seperti itu. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bina ketakwaan kepada Allah. Betul-betul kita mencari jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada unsur yang lain. Sehingga ini, amalun bi ta'atillah, tentu taat kepada Allah wa ibtigha'i mardhatillah, mengharapkan keridaan Allah. Dengan sunnah. Dengan ikhlas dan sunnah. Khauf, takut kepada azab Allah. Kemudian meninggalkan maksiat. Tetapi semuanya ala nuri minallah, di atas petunjuk Allah. Dakwah kepada masyarakat. Tak bisa simsalabim ikhwan. Pelan-pelan. Tak bisa antum yang baru pesantren kilat seminggu. Wah, lidah keluar macam petir. Melembam-melembam semua orang. Apalagi itu sering saya bilang pendekar turun gunung. Baru dua jurus pakai. Turun gunung semua ditendang. Pas durian jatuh kena tendang. Baru kau rasa salah. Tidak. Sabar perlahan. Lihat, kalau banyak maksiat yang ia lakukan, cari maksiat yang paling besar. Kalau tak bisa ngapusnya semua, itu dulu disasarkan. Ini tidak semuanya dibantai simsalabim. Lari orang. Kita membuat orang lari dari sunnah, maka kita berdosa, ikhwan. Jangan buat orang lari, buat orang menyintai. Sunnah itu, cinta orang. Dulu belum berjenggot, wah, setiap jumpa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah berjenggot, jawab salam orang pun payah. Orang bilang, apa pasal ni orang itu dia? Dulu belum berjenggot, senang ucap salam. Lah berjenggot, mungkin berat jenggotnya mengenak. Akhirnya jenggot juga disalahkan orang. Enggak, semakin berjenggot itu semakin ramah. Nampak keramahan, jangan orang ngeri nengok muka awak. Pasal nengok orang berjenggot. Enggak, itu akhlak Islam. Tadi berjenggot neraka, tapi ada kelembutan. Ala nuri minallah, ada petunjuk Allah. Intinya, kita takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kapanpun ramai sendirian. Ya, Ramadan tidak Ramadan, kita bisa umpama takwa kepada Allah terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat takwa sampai kapanpun. Tentu untuk meningkatkannya kita perlu ta'lim. Ilmu datang hadir dalam majlis ilmu sehingga majlis ilmu itu ingat dengan keikhlasan, maka majlis ilmu itu akan merubah kita. Ada orang banyak ta'lim tapi tak ada berubah. Maka kita tanyakan, untuk apa dia taklim? Sudah azan nampak? Ya, keluar azan kita istirahat dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.